terobati, tiada lagi pilu. Kau sirami dengan kasihmu. Cintamu tempat aku, ku harap dirimu terakhir untukku. Semoga cinta kita abadi. Sunyi, sunyi wajahmu gelita. Siapakah gerangan dari tipnya, tidak dari gajinya. Ku tergoda, terpana, aku dibuatnya terpejam. Mata memandangnya gelora, hasratku membara. Tergoda wajah yang gelita. saja akan ku cari. Ujung bumi tetap ku cari. I'm Dan aku kehilanganmu bila kau...